Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada kajian kita di malam hari ini kita melanjutkan apa yang sebelumnya telah kita bahas serta kita bacakan salah satu dari risalah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah yang berjudul Bulughul Maram. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan hadis dari beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Musannif rahimahullah dalam bab Izalatun Najasah wa Bayanuha. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya hadis dari Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an beliau menceritakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang khamr. Tuttakhadhu khallan, apakah khamr tersebut itu dibolehkan untuk seseorang merubahnya menjadi cuka, menjadi cuka yang bisa dikonsumsi dan dijadikan sebagai lauk pauk. Maka Nabi SAW menyatakan la, tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi rahimahumullahu ta'ala. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya tentang terkait permasalahan khamr dari sisi tahapan-tahapan pengharamannya di dalam al-Islam hingga penjelasan tentang seputar najasatul khamr. Apakah khamr itu sesuatu yang najis ataukah tidak? Terjadi khilaf di antara ahli ilm dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya pendapat yang rajih dari mereka para fuqaha yang menyebutkan bahwasanya khamr tidaklah sesuatu yang najis. Khamr itu bukanlah sesuatu yang najis karena tidak adanya dalil yang sharih dalam Al-Qur'an, demikian pula As-Sunnah yang menjelaskan tentang permasalahan tersebut. Masalah ini telah kita sebutkan dan telah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya. Tayyib, kita masuk ke masalah yang setelahnya terkait ahkam al-fiqhiyah, masalah-masalah fiqih dari hadis yang tadi kita sebutkan, yaitu masalah bolehkah khamr itu dirubah menjadi cuka. Bolehkah khamr itu dirubah menjadi cuka? Di dalam hadis ini, siyak atau zahir dari hadis ini, Nabi SAW ditanya oleh seseorang tentang perihal keadaan adanya seseorang yang menjadikan khamr tersebut sebagai cuka, apakah dibolehkan. Kemudian Nabi SAW melarang orang tersebut untuk melakukannya. Sehingga mereka para ulama menyebutkan beberapa keadaan terkait perubahan khamr menjadi cuka. Mereka para ulama menyebutkan beberapa keadaan terkait berubahnya khamr itu menjadi cuka. dan pada setiap keadaan tersebut memiliki hukum-hukum yang ada di dalamnya. Permasalahan yang pertama, idza takhallalat binafsiha, apabila khamar tersebut berubah dengan sendirinya, dari semula memabukkan ia berubah dengan sendirinya menjadi cuka, menjadi cuka. Nah, dibiarkan begitu saja sampai lama waktu sehingga dengan sendirinya dia akan berubah menjadi cuka, bukan khamar, bukan khamar. Sekali lagi, tidak ada pada perubahan tersebut campur tangan manusia. Tidak ada perubahan, tidak ada pada perubahan tersebut campur tangan manusia dengan memberikan obat-obat tertentu ataukah melakukan penyimpanan dengan tujuan agar supaya berubah menjadi cuka dan yang semisalnya. Murni berubah dengan sendirinya. Sebagian di antara mereka para fuqaha menyebutkan dengan lafaz bi fi'lillah, ia berubah menjadi cuka dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Namun ungkapan tersebut ini kurang tepat. Naam, dalam rangka berta'adub kepada Allah Azza wa Jalla, ini lebih disukai untuk kemudian seseorang mengungkapkannya dengan menggunakan lafaz binafsiha, ia berubah dengan sendirinya, bukan disebabkan karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam masalah ini atau terkait hukum perubahan khamr dengan sendirinya menjadi cuka tanpa ada campur tangan manusia, sebagian di antara mereka ahli ilm menyebutkan adanya ijma' di antara para ulama tentang bolehnya. Di antaranya yang menukilkan ijma' tersebut, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, demikian pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mereka di antara para ulama yang menukilkan adanya ijma', adanya ijma' yang membolehkan seseorang mengkonsumsi khamr yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Nah, di antara alasannya adalah disebabkan karena cuka tersebut bukan khamr. Cuka tersebut itu bukan khamr, sehingga berubah dari yang sebelumnya istilah khamr menjadi khal, menjadi cuka, dan cuka itu sendiri adalah perkara yang dibolehkan di dalam Islam untuk seseorang mengkonsumsinya. Naam. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sebagian di antara para ulama menyebutkan tentang tidak dibolehkannya seseorang mengkonsumsi khamar tersebut. Apaan tidak dibolehkannya seseorang mengkonsumsi cuka tersebut yang berubah dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia. Ini menunjukkan bahwasanya dalam masalah ini terjadi khilaf di antara ahli ilm. Terjadi khilaf di antara ahli ilm. Adanya pendapat yang menyebutkan berbeda dengan penukilan ijma' yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, demikian pula oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahumullahu ta'ala. Al-Muhim, kalau lah semisal ada di antara sebagian mereka para fuqaha yang menyelisih ijma' yang disebutkan oleh An-Nawawi demikian pula Syekhul Islam, maka kita katakan jumhur para fuqaha kalau demikian menyebutkan bolehnya seseorang mengkonsumsi cuka tersebut. Nah, dan ini yang rajih. Dan ini yang rajih. Nah, kemudian masalah yang berikutnya adalah apabila perubahan dari khamar tersebut ke cuka disebabkan karena perbuatan manusia. Perubahan dari khamar atau perubahan dari khamar ke cuka tersebut itu disebabkan karena faktor tangan manusia, dengan menyimpannya, memberikan obat-obat tertentu, dan yang semisalnya, sehingga berubahlah yang semula khamr memabukan menjadi cuka yang rasanya berbeda dengan khamr dan tidak menimbulkan dampak sebagaimana dampak yang ditimbulkan oleh khamr. Nah, terkait masalah ini terjadi khilaf di antara para al-fuqaha tentang hukumnya. Terjadi khilaf di antara para fuqaha tentang hukumnya. Sebagian pendapat di antara para fuqaha menyebutkan tidak dibolehkannya seseorang mengkonsumsi khamr tersebut, atau tidak dibolehkannya seseorang mengkonsumsinya. Nah, alasannya disebabkan karena zahir dari hadis yang tadi kita sebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya tentang khamr, apakah boleh untuk seseorang merubahnya menjadi cuka, maka Rasul melarangnya. La, jangan. Dan larangan Rasul di dalam hadis ini memberikan makna at-tahrim, diharamkannya seseorang untuk melakukannya. Nah, demikian pula yang semakna dengan hadis ini di sana terdapat riwayat yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, demikian pula al-Imam Abu Dawud rahimahumallahu taala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, menceritakan anna Aba Talhah sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an aitama warasu khamran. Diceritakan oleh Anas bin Malik bahwasanya Abu Talhah radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perihal anak-anak yatim yang mereka ternyata mendapatkan harta warisan berupa khamr dari orang tuanya. Ini kejadian sebelum turunnya ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk membuang khamr-khamr mereka dan menyebutkan bahwasanya khamr adalah termasuk dari perkara yang diharamkan di dalam al-Islam. Naam. Naam. Sebelum turunnya ayat ini dikisahkan ada seorang anak yatim yang mendapatkan warisan dari orang tuanya berupa khamr. Berupa khamr, sehingga khamr tersebut adalah harta warisan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ahriqha, tumpah semua khamr tersebut. Tumpah. Nah, karena khamr telah diharamkan di dalam al-Islam. Telah turun ayat yang menjelaskan tentang diharamkannya seorang muslim untuk meminumnya. Nah, qala, maka diceritakan dalam riwayat tersebut berkata Abu Talhah, afala naj'aluha khallan, maka bolehkah kami menjadikan khamr, harta warisan anak-anak yatim tersebut itu sebagai cuka? Karena sayang, ya kan, kalau semisal ditumpah sementara itu adalah harta mereka. Nah, demikian pula melihat dari satu sisi itu adalah milik anak-anak yatim yang mereka butuh, membutuhkan adanya harta. Nah, yang mereka sangat membutuhkan adanya harta. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la, jangan. Nah, jangan. Ini juga riwayat yang mempertegas pendapat pertama yang melarang seseorang untuk menjadikan khamr tersebut menjadi cuka, dan cuka tersebut adalah perkara yang dilarang di dalam al-Islam untuk seseorang mengkonsumsinya karena diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullah, demikian pula pendapat dari Hanabilah, dan sebahagian riwayat dari al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Dan pendapat ini dirajihkan di antaranya oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berdasarkan zahir dari hadis tersebut. Nah, berdasarkan yang zahir dari hadis yang tadi kita sebutkan. Kemudian di sana terdapat pendapat yang kedua yang menyebutkan bolehnya seseorang melakukannya dan bolehnya seseorang mengkonsumsi cuka tersebut. Nah, dan ini adalah mazhab dari Al-Hanafiyah. Sebagian menyebutkan larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibawakan ke makna al-karohah. Dibawakan ke makna al-karohah, bukan tahrim. Bukan at-tahrim. Dan ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, demikian pula oleh Al-Imam Ibnu al-Mubarak rahimahullah wa ta'ala. Al-muhim, kita mengetahui dalam masalah berubahnya khamar ke cuka disebabkan karena faktor perbuatan manusia, padanya ada khilaf di antara mereka para al-fuqaha. Naam. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala membolehkan seseorang merubahnya kalaulah semisal hanya sekedar memindahkan dari satu tempat yang panas kemudian dipindahkan ke tempat yang teduh, demikian seterusnya. Nanti dia akan berubah dengan sendirinya. Naam. Tanpa dia memasukkan pada khamar tersebut rempah-rempahan ataukah obat-obatan untuk merubah proses dari khamar ke cuka tersebut. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala membolehkan dengan kriteria yang kita sebutkan. Namun dari beberapa pendapat tersebut, pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama, wallahu alam, disebabkan karena zahir dari hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Larangan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang merubah khamar ke cuka. Pada sebagian riwayat disebutkan keadaannya mendesak, itu adalah harta anak yatim. Namun Rasul tetap melarang seseorang untuk merubahnya. Nah, kalaulah semisal hal tersebut dibolehkan, maka tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan membolehkannya. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian masalah yang berikutnya adalah kalaulah semisal ada orang lain, mungkin seorang muslim ataukah mungkin seorang non muslim yang merubah khamar tersebut ke cuka. Nah, yang merubah khamar tersebut ke cuka, maka bolehkah kita menggunakan cuka tersebut? Ya, paham sampai sini kan? Kalau tadi masalah merubah khamar ke cuka, apa hukumnya? Terkait perubahan dari khamar ke cuka tersebut dengan sebab campur tangan manusia sendiri, ada khilaf di antara mereka para al-fuqaha. Nah, sekarang masalah yang berikutnya adalah khamar yang sudah dirubah menjadi cuka. Semisal khamar cuka-cuka yang berasal dari negeri-negeri kafir. Pada sebagiannya itu berasal dari khamar yang mereka rubah dan mereka lakukan beberapa tahapan-tahapan sehingga terhasillah cuka. Nah, bukan khamar. Sebelumnya itu adalah berasal dari khamar yang dilarang di dalam al-Islam. Dalam masalah ini, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala, juga terjadi khilaf di antara mereka para al-fuqaha. Sebagian membolehkan, sebahagian melarang. Naam. Di antara dalil mereka para al-fuqaha yang menyebutkan bahwasanya cuka tersebut itu dibolehkan walaupun sebelumnya berasal dari khamar adalah hadis yang jelas datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menyebutkan ni'mal idamu al-khal. Sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Disebutkan dalam riwayat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya kemudian bertanya apakah ada makanan ataukah lauk, kemudian tidak dijumpai di rumah tersebut kecuali cuka. Maka Rasul menggunakan cuka tersebut sebagai lauk beliau makan. Setelah itu beliau mengatakan ni'mal idamu al-khal. Sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Nah, sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Sebagian di antara para al-fuqaha berdalil dengan hadis ini pada lafaz cukanya. Cuka. Sehingga lafaz hadis ini terkena kepada seluruh cuka, baik berasal dari khamar sebelumnya ataukah berasal dari sesuatu yang bukan dari khamar. Karena asal hukum sesuatu itu melihat dari keadaan sesuatu yang di saat tersebut kita melihatnya. Kalau sebelumnya khamar, maka tidak boleh bagi kita untuk mengkonsumsinya. Tapi kalau semisal di depan kita ternyata adalah cuka, bukan khamar, demikian pula tidak ada pada cuka tersebut efek-efek sebagaimana efek-efek yang ada pada khamar, memabukkan, yang dengannya Islam mengharamkan seorang untuk mengkonsumsinya. Sehingga sebagian di antara para al-fuqaha membolehkan seseorang untuk mengkonsumsi khamar tersebut dan menyebutkan dan berdalil dengan hadis yang tadi kita sebutkan, ni'mal idamu al-khal. Naam. Sebagian madhab di antara para al-fuqaha, madhab dari al-hanabilah, demikian pula al-syafi'iyah, mereka mengatakan tidak membolehkan untuk seseorang menggunakan cuka tersebut. Alasannya kata mereka, li'annaha min atharin haram, karena cuka tersebut itu berasal dari sesuatu yang haram. Cuka itu berasal dari sesuatu yang haram. Maksudnya adalah perbuatan mereka merubah khamar ke cuka adalah perbuatan yang diharamkan di dalam Islam berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Sehingga cuka dari hasil perbuatan mereka adalah termasuk dari hasil dari apa yang mereka lakukan sebelumnya, perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebabkan karena hal tersebutlah menyebabkan tidak dibolehkannya seseorang untuk menggunakannya, sehingga cukanya haram sebagaimana perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang diharamkan di dalam al-Islam. Dan pendapat yang rajih, wallahu a'lamu bishawab, dan ini adalah pendapat yang a'daluha, yang paling adilnya, dan ini adalah pendapat dari Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan melihat mazhab orang yang mengkonsumsi cuka tersebut itu apa. Nah, kalau mazhabnya adalah mazhab yang membolehkan atau yang merojihkan mazhab mereka para ulama yang membolehkan seseorang untuk melakukannya dan membolehkan seseorang untuk mengkonsumsinya, maka boleh. Maka boleh. Nah, namun kalau semisal ia berpendapat dilarangnya seseorang untuk mengkonsumsi cuka tersebut, nah, karena berasal dari perbuatan yang haram, maka jangan seseorang mengkonsumsinya. Ini mazhab pertengahan atau pendapat pertengahan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, tergantung dari orangnya. Nah, wallahu a'lamu bisawab. Demikian pula kalau lah semisal yang merubahnya adalah orang-orang kafir. Nah, selesai masalah terakhir dari masalah khamar yang dirubah menjadi cuka dari hadis yang tadi kita sebutkan. Tayib, kita masuk ke hadis yang setelahnya. Wa anhu, dan dari beliau, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, lamma kana yaum Khaybar, ketika terjadi hari Khaybar, yang beliau maksud adalah perang Khaybar, perang yang terjadi antara kaum muslimin melawan mereka orang-orang Yahud. Nah, perang Khaybar yang ma'ruf. Nah, Anas bin Malik menceritakan, amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Abu Talhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Disebutkan dalam biografi beliau, Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah sahabat Rasul yang memiliki suara yang keras, suara yang lantang, sehingga ketika berteriak suaranya keras, berbeda sebagaimana keumuman para sahabat yang lain. Nah, ini diantara sebab yang disebutkan oleh sebagian mereka para ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Thalhah untuk menyeru seruan tersebut. Disebutkan di dalam riwayat ini, Nabi memerintahkan Abu Thalhah. Fanada, kemudian Abu Thalhah berseru. Nah, dengan seruan yang keras, nada. Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun. Muttafaqun alaih. Abu Thalhah menyeru dengan suara yang lantang sehingga didengarkan oleh kaum muslimin di perang Khaybar, di kejadian pada perang Khaybar, dengan seruan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kalian dari daging-daging humuril ahliyah, keledai-keledai ahliyah, keledai-keledai jinak. Fa innaha rijsun, karena sesungguhnya keledai-keledai tersebut adalah rijsun, adalah rijsun, yakni muharram, perkara yang diharamkan di dalam al-Islam. Nah, di dalam hadis ini diceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat untuk memakan daging-daging dari daging-daging keledai ahliyah, keledai jinak yang biasa digunakan oleh mereka para sahabat untuk berkendaraan, sehingga keledai itu ada dua jenis. Yang pertama humurun ahliyah, keledai jinak, keledai dengan sifat yang ma'ruf berwarna coklat, naam, seperti kuda, berperawakan kecil dengan jenis yang ma'ruf keledai. Itu diistilahkan di dalam istilah dengan humur ahliyah, keledai jinak yang biasa tinggal bersama kaum muslimin, digunakan untuk kendaraan-kendaraan mereka. Namun di sana ada jenis keledai yang lain yang dikenal dengan humurun wahsyiyah, dengan keledai liar. Keledai liar, kalau keledai liar berbeda jenis dan bahkan bentuknya dengan keledai jinak. Kalau keledai liar yang dimaksud adalah binatang zebra. Nah, keledai yang memiliki warna kulit khusus, ada hitam, ada putihnya, berbeda dengan keledai-keledai jinak pada umumnya. Nah, di dalam hadis ini Nabi melarang para sahabat untuk memakan daging-daging keledai jinak, sehingga bukan keledai liar. Adapun keledai liar, ini hukumnya halal. Hukumnya halal, berbeda dengan keledai jinak tersebut. Nah, Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan definisi al-humurul ahliyah, keledai jinak. Hiya allati ta'laful buyut walaha ashabun tarji'u ilayhim wahiya al-insiyah diddul wahsiyah. Kata Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan keledai-keledai ahliyah, keledai-keledai jinak, adalah keledai-keledai yang biasa tinggal di rumah-rumah kaum muslimin, ada pemiliknya, walaha ashab, mereka memiliki pemilik, pemilik dari keledai-keledai tersebut. Nah, bahkan ketika keledai tersebut lari ataukah berjalan keluar dari rumahnya, dia bisa kembali ke pemiliknya, tarji'u ilaihim, bisa kembali ke pemiliknya. Nah, disebutkan dalam istilah lain humurun insiyah, karena biasa bergaul dengan manusia, dekat dengan manusia. Nah, dijadikan sebagai tunggangan mereka, dijadikan sebagai kendaraan untuk mereka mengangkat barang-barangnya. Nah, diddul wahsyah berbeda dengan keledai wahsyi. Kalau keledai wahsyi itu keledai liar dengan sifat-sifat yang tadi kita sebutkan, dari sisi hukumnya itu juga berbeda. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Nah, dan disebutkan di dalam riwayat yang lain, hadis ini tadi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan dalam riwayat tersebut, fa innaha rijsun. Rasul menyebutkan alasannya, karena sesungguhnya daging-daging keledai-keledai jinak tersebut adalah rijsun. Telah kita sebutkan di pembahasan yang sebelumnya makna rijsun yang sahih, yang rajih di antara para al-fuqaha. Makna rijsun itu bukan bermakna najis. Makna rijsun itu bukan bermakna najis, tapi bermakna muharram, sesuatu yang diharamkan di dalam al-Islam. Di awal pembahasan hadis tentang khamr telah kita sebutkan ayat yang berbunyi innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu. Sesungguhnya khamr wal maisiru, demikian pula perjudian, patung-patung yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla, itu seluruhnya adalah rijsun min amali syaitan, adalah rijs, termasuk dari amalan syaitan. Sebagian di antara mereka, para fuqaha, mentafsirkan makna rijsun adalah najis. Sehingga terkait dengan makna ini atau istilah ini, mereka membawakan hukum khamr adalah najis. Hukum khamr adalah najis. Kemarin telah kita sebutkan pendapat yang rajih, rijsun itu bermakna muharram, bukan najis, karena di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menggandengkan kata khamr dengan sesuatu yang tidak najis, seperti berhala-berhala. Sehingga ketika seorang menyentuh berhala, tidak disyariatkan baginya untuk mencuci tangannya, karena berhala adalah sesuatu yang suci, tapi haram secara zatnya. Nah, dan yang lainnya, dan yang lainnya, alat-alat perjudian dan yang semisalnya. Nah, sehingga di dalam hadis ini Rasul menyatakan fa innaha rijsun, yakni muharram. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ini alat, ini ilat sebab kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk mengkonsumsi daging-daging keledai jinak tersebut. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma, diceritakan asabatna maja'atun layali Khaybar, di malam-malam perang Khaybar, kata Ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma, kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berkeinginan untuk menaklukkan Khaybar, mengalami majja'atun, mengalami kelaparan. Falamma kana yawma Khaybar waqa'na fil humuril ahliyah, maka ketika terjadi perang Khaybar, kaum muslimin berhasil menaklukkan Khaybar, maka kami berhasil mendapatkan ghanimah berupa al-humuril ahliyah, keledai-keledai ahliyah yang dimiliki oleh orang-orang Yahud di Khaybar. Naam. Maka diceritakan dalam riwayat Al-Bukhari tersebut, fantaharnaha, maka kami pun menyembelihnya, karena sudah beberapa malam mereka para sahabat mengalami kelaparan. Falamma ghallatil quduru, maka ketika periuk-periuk kami itu sudah mendidih, artinya daging tersebut sudah siap santap, sudah siap untuk dimakan, nada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seseorang yang menyeru dari utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneriakkan dengan ucapan akfiul qudur fala tadma'u min luhumi al-humuri syai'a, tumpahkanlah periuk-periuk tersebut, dibuang daging-dagingnya, ditumpah. Jangan kalian mengkonsumsi daging-daging dari keledai-keledai ahliyah tersebut sedikit pun. Sehingga diceritakan dalam riwayat tersebut, maka mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menumpah periuk-periuk tersebut, wa innaha latafuru bil humur. Dalam keadaan periuk-periuk tersebut itu sudah dipenuhi dengan daging-daging keledai-keledai ahliyah. Telah dipenuhi dengan daging-daging keledai-keledai ahliyah. Ini menjelaskan kepada kita, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, diharamkannya seorang muslim untuk mengkonsumsi daging dari keledai humur ahliyah adalah pada saat penaklukan kota Khaybar. Sebelumnya dihalalkan dan tidak ada larangan dari Allah, demikian pula dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika perang Khaybar, mereka para sahabat Rasul yang sebelumnya selang berapa malam merasakan kelaparan, ketika berhasil menaklukkan Khaybar dan berhasil mendapatkan keledai-keledai ahliyah yang dimiliki oleh bangsa Yahud yang ada di Khaybar, maka mereka pun menyembelihnya dan langsung memasaknya. Nah, namun ternyata setelahnya turun larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan para sahabat pun membuang daging-daging tersebut. Nah, dari penjelasan demikian pula keterangan hadis yang tadi kita sebutkan menjelaskan kepada kita, di dalam hadis ini terdapat dalil yang jelas bahwasanya daging-daging keledai-keledai ahliyah adalah termasuk dari daging-daging yang diharamkan di dalam al-Islam. Dilarang bagi seorang muslim untuk memakannya berdasarkan zahir dari hadis yang tadi kita sebutkan. Nah, Al-Imam As-Sunani rahimahullah menyebutkan, wan-nahyu 'an luhumil humril ahliyah thabitun min hadits 'Ali wa ibn Umar wa Jabir ibn Abdullah wa ibn Abi Aufa wal Bara' wa Abi Tha'labah wa Abi Hurairah wal Irbad ibn Sariyah wa Khalid ibn Walid wa Amr ibn Shu'aib an abihi wa an jaddihi wal Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhum. Naam. Larangan seseorang memakan daging-daging al-humuril ahliyah itu terdapat dalam banyak riwayat hadis. Beliau menyebutkan datang dari hadis Ali bin Abi Thalib, datang dari hadis Ibnu Umar, datang dari hadis Jabir bin Abdullah, Ibnu Abi Aufa, Al-Bara, Ibnu Azib, Abi Tha'labah, Abu Hurairah, Al-Irbad Ibnu Sariyah, Khalid bin Walid, Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddihi, Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib, wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Kulluha thabitatun fi dawawinil Islam, kata Imam As-Sunani rahimahullah, seluruhnya itu thabit di dalam lembaran-lembaran catatan-catatan riwayat-riwayat ahli Islam. Diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis. Nah, ini semakin mempertegas penjelasan bahwasanya larangan seseorang mengkonsumsi daging-daging keledai-keledai jinak itu datang dari banyak riwayat yang semakin mempertegas bahwasanya daging-daging al-humuril ahliyah adalah daging yang haram. Binatang al-humuril ahliyah juga binatang yang haram, dilarang bagi seseorang untuk memakannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di sana terdapat satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan, la adri anuhya anha min ajli annaha kanat hamulatan nasi aw hurrimat. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dinukilkan perkataan beliau di dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah, saya tidak tahu apakah larangan seseorang memakan daging-daging keledai jinak tersebut disebabkan karena kata Ibn Abbas annaha kanat hamulatan nas, disebabkan karena keledai-keledai jinak itu adalah kendaraan-kendaraan manusia yang biasa mereka mengangkat barang-barang mereka di atas punggung-punggungnya. Apakah karena alasan ini au hurrimat, ataukah karena faktor diharamkannya keledai-keledai tersebut? Ini Ibn Abbas tidak mengetahuinya. Nah, riwayat ini dijadikan dalil oleh sebagian mereka para al-fuqaha yang menyebutkan bahwasanya al-humur al-ahliyah bukanlah sesuatu yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, mereka juga berdalil dengan ayat yang terdapat di dalam surah Al-An'am yang berbunyi qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman, saya tidak menjumpai adanya perkara-perkara yang Allah wahyukan kepada saya sebagai sesuatu yang diharamkan. Kemudian disebutkan beberapa perkara-perkara yang diharamkan di dalam ayat tersebut dalam surat Al-An'am ayat yang ke-145 tanpa menyebutkan adanya teks al-humur al-ahliyah. Nah, kemudian di antara riwayat yang mereka jadikan dalil yang menyebutkan bahwasanya binatang tersebut bukanlah binatang yang diharamkan, datang hadis dari riwayat Abu Dawud rahimahullah. Nah, ketika ada salah seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, asabatna sanatun. Ya Rasulullah, kami tertimpa sanatun, musim paceklik, musim kering. Lam yakun fi mali ma ut'imu ahli. Tidaklah saya memiliki untuk saya bisa memberikan makan keluargaku illa simanu humurin, kecuali lemak-lemak humur. Yang dimaksud adalah humur ahliyah. Nah, wa innaka harramta luhumal humuril ahliyah, dalam keadaan engkau telah mengharamkan daging-daging humur ahliyah tersebut. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Abu Dawud, at'im ahlaka min samini humurik fa innama harramtuha min ajli jawalil qaryah. Berikanlah makan keluargamu dari keledai-keledai yang kau miliki tersebut, karena sesungguhnya saya sebelumnya mengharamkan disebabkan karena humurul ahliyah adalah kendaraan-kendaraan yang dipakai oleh satu negeri, dipakai oleh kendaraan oleh kaum muslimin sebagai kendaraan-kendaraan mereka. Nah, namun riwayat yang tadi kita sebutkan dari Abu Dawud, dalam riwayat Abu Dawud adalah riwayat yang pada sanadnya terdapat kelemahan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, mereka para ulama menghukumi bahwa hadis ini adalah hadis yang muttarib, hadis yang muttarib, sehingga bila mana hadisnya adalah hadis yang goncang, padanya ada kelemahan, maka kita kembali kepada zahir dari hadis yang tadi kita sebutkan, datang dari banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang seorang untuk memakan daging dari keledai-keledai tersebut. Sehingga pendapat yang rajih adalah haramnya seseorang untuk memakan daging-daging al-humur al-ahliyah dan hewan humur al-ahliyah, termasuk dari hewan yang diharamkan di dalam al-Islam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa sampaikan pembahasan pada malam hari ini. Adapun terkait masalah-masalah yang lain terkait hadis yang tadi kita sebutkan,